juga disebabkan karena adanya orang-orang munafik yang mereka menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian juga disebabkan adanya ujian-ujian, godaan-godaan yang ada di tengah kaum muslimin, atau disebut dengan fitnah-fitnah, kegentingan-kegentingan yang akhirnya kaum muslimin susah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu penyakit yang disebutkan oleh penulis Al-Syeikh bin Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan pada bab yang kedua ini kita disuguhkan tulisan beliau, yaitu bahwa meskipun demikian, meskipun tipu daya yang mengajak kaum muslimin menuju kebinasaan berlangsung siang dan malam, bahkan tipu daya tersebut baik dari musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang yang kafir, tidak beriman, ataupun dari orang-orang dalam agama Islam yang menjadi musuh-musuh Islam. Meskipun demikian, kita harus yakini baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan agamanya yang diridhoinya akan binasa, dan kaum muslimin yang berpegang teguh kepadanya akan binasa. Tidak mungkin. Maka ini perasaan harus kita letakkan di dalam diri. Seberapa apapun penyakit yang ada di tengah kaum muslimin, seberat apapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka yakini baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa mengembalikan agama Islam ini kepada kejayaannya. Allah yang maha kuasa yang mengatur segala alam semesta. Makanya kemudian penulis menyebutkan surat Yusuf ayat 21. Allah berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini penting sekali kita letakkan di dalam diri kita, agar kita benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini yaitu ayat yang berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Cerita Nabi Yusuf. Ya, cerita Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf dibeli oleh istri gubernur Mesir. Maka dengan cara Nabi Yusuf dibeli oleh istri gubernur Mesir, itulah akhirnya Nabi Yusuf nantinya akan menjadi pemimpin, mengembalikan Nabi Yusuf dan memuliakan Nabi Yusuf. Lihat di sini, Nabi Yusuf asalnya dihinakan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, bahkan akhirnya dijual oleh mereka dengan harga yang sangat murah. Ini kan sebuah penghinaan. Akan tetapi kita tahu, wallahu ghalibun ala amrih, Allah yang berkuasa terhadap urusannya. Walakinna aktsaran nas la ya'lam, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Yusuf yang asalnya menjadi budak, padahal beliau adalah seorang nabi dan bapaknya nabi, akan tetapi karena saudaranya yang hasad kepada beliau, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Nah, begitulah kadang-kadang seseorang ketika disakiti, ya, kadang-kadang seseorang ketika dihimpit masalah, maka solusi yang paling terbaik, ingat kuasa Allah. Kadang-kadang seseorang dizalimi orang-orang lain, solusi yang terbaik adalah ingat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas urusan mereka. Sama ketika kaum muslimin sekarang ditindas, dihina, dicaci, dibunuh, ya, dimakari dari dalam, dari luar. Begitu banyak, bahkan saya kadang-kadang terlihat beberapa video yang ceramahnya kadang-kadang cuma menceritakan kegiatan ataupun makar-makar orang-orang kafir. Rencana-rencana. Tahun sekian begini, tahun sekian begini. Ini kalau saya lihat tidak pantas diceritakan kepada kaum muslimin. Mungkin sebagian ada yang pernah melihat videonya di media sosial. Tahun sekian begini. Nanti kristenisasi seperti ini. Nanti orang-orang Syiah seperti ini. Tahun sekian diperkirakan seperti ini. Enggak perlu. Tidak perlu. Yang perlu dikenakan oleh kepada kaum muslimin adalah akidah yang benar. Ya. Seakan-akan kita selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Ini kurang bagus diceritakan kepada kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat penjelasan dari Imam Ibnu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terhadap ayat ini. Falidzalika yajri minhum wa yasduru ma yasdur. Artinya, oleh karena itu terjadilah apa yang terjadi. Fi mughalabati ahkamillah al-qadariyah. Yang mana hukum-hukum Allah, takdir-takdir Allah lah yang berlaku, yang menang. Wa hum a'jaz wa adha'af min dzalik. Dan mereka, orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang lemah, orang yang tidak punya kuasa. Tetapi kita harus ingat Allah maha kuasa. Maka keadaan kaum muslimin sekarang, yang mungkin sebagian lebih mengetahui daripada saya, yaitu ada ditindas oleh kaum muslimin, kemudian dihinakan oleh orang-orang munafik, orang-orang fobia terhadap Islam, maka seakan-akan kita, saya jadi pernah waktu itu kejadian, kalau tidak salah, di negeri Yaman, yang mana Arab Saudi mengirimkan pasukannya untuk berperang melawan Syiah Al-Houthi. Masih ingat ya? Waktu itu saya kajian daurah di keluarga di Jogja, di Surabaya. Kemudian ada kakek-kakek tua gitu bertanya, "Ustaz, gimana keadaan kaum muslimin? Orang-orang Syiah di Yaman mereka menindas kaum muslimin dan semisalnya. Apa yang harus kita lakukan?" "Loh, Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan setua ini?" Maka kita katakan, tidak ada bisa yang lain kecuali doa pada Allah dan ingat bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada seorang yang menzalimi kita, apabila ada seorang yang menyakiti kita, maka wallahu ghalibun ala amri. Allah Maha Kuasa terhadap urusannya. Ya, ingat, Allah Maha Kuasa terhadap urusannya. Kemudian juga penulis menyebutkan surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi semua perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu, seperti yang saya sebutkan tadi, seorang hendaknya dia senantiasa apabila mendapati kesulitan, kemudian permasalahan yang kerap dia dapati dalam kehidupan ini, maka ingat ayat-ayat kuasa Allah. Dizalimi, misalkan ada orang, saya pernah diceritakan orang, saya sudah dulu saat sebelum ngaji ke Banjarmasin, saya tidak percaya sama orang. Bahkan sampai orang yang sudah ngaji. Kenapa? Karena enggak amanah. Enggak amanah. Saya susah percaya sama orang. Tapi ketika melihat ada persahabatan di sini yang benar-benar murni karena Allah, bukan karena ingin komersial saja, bukan karena ingin menjual atau dijual, dapat untung atau mendapatkan keuntungan saja. Oh, saya baru tahu sekarang ternyata masih ada manusia-manusia yang memang benar-benar karena Allah. Asalnya dia tidak percaya. Nah, kalau seandainya dia mendapati seperti ini, ya dibohongi oleh orang sudah ngaji, ditipu oleh orang yang sudah ngaji. Maka dia katakan, Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang mencipta apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Ya. Dan tidak ada pilihan bagi mereka sama sekali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan tentang kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Maka apabila kita dalam keadaan sempit, terutama kaum muslimin sekarang, di sana ditindas, di sana ditindas, maka kita katakan, tanamkan dalam hati, Allah yang mencipta apa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih. Tidak ada pilihan bagi manusia. Maka hati akan tenang pada saat itu. Hati akan tenang. Seorang istri misalkan dibohongi oleh suaminya. Ya. Suaminya tergoda dengan perempuan, berhubungan dengan perempuan tersebut yang bukan mahramnya, yang tidak halal, bukan dipoligami, akan tetapi berhubungan gelap. Sang istri jadi sakit hati. Maka serahkan urusan kepada Allah. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Hati akan tenang pada saat itu. Yang ada pada sebagian manusia adalah apabila dapat perkara, dia putar otaknya. Yang maha terbatas. Ini yang akhirnya membuat dia stres. Membuat dia malah tambah kacau, tambah kalap, dan semisal. Seorang laki-laki misalnya, ingin melamar perempuan. Ya, melamar perempuan sulit. Ada permasalahan ini, ada permasalahan itu. Maka letakkan nih, apapun masalah yang kita miliki, letakkan ayat-ayat kuasa ini. Wallahu alimun ala. Allah, kalau seandainya menghendaki ini, pasti terjadi. Biarkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu mencipta apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Maka nalahumul khiyarah. Kalau sudah Allah pilih, mereka tidak akan bisa milih yang lain. Ya, punya cita-cita, punya angan, punya cita-cita misalnya, ingin bercita-cita sesuatu, maka pada saat itu letakkan urusan dipersulit, urusan sana dipersulit, maka pada saat itu Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhta. Lihat lagi penulis kemudian menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 117. Ini juga ayat menunjukkan kepada Allah satu-satunya sang pencipta yang berkuasa. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah lalu jadilah. Nah, ini letakkan juga di dalam diri kita. Ya, tatkala kita melihat keadaan kaum muslimin seperti ini, maka lihat surya. Lihat di Halab yang ditulis dalam bahasa Indonesia Aleppo. Lihat di Homs dalam bahasa Arabnya. Semuanya hancur. Anak-anak kecil berlarian, bayangkan Pak, anak-anak kecil kita berhadapan dengan bom. Bayangkan. Sedih kita. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengatakan tidak boleh menyebarkan berita-berita yang seperti itu, menggambarkan penderitaan kaum muslimin, karena itu membuat kaum muslimin akhirnya, ini sebabnya, akhirnya putus asa. Beritakan saja bahwasanya kaum muslimin memerlukan, yang di Suriah memerlukan doa, maka hendaklah kalian berdoa. Sesungguhnya mereka sekarang sangat memerlukan doa, dan Allah Maha Kuasa. Beritahukan. Adapun dilihatkan, divideokan anak-anak pincang, anak-anak begini, anak-anak begini, kena bom kimia dan semisalnya, maka ini mengiris hati. Maka pada saat itu letakkan ini, badi'us samawati wal ard. Allah lah sang pencipta langit dan bumi. Kalau Allah ingin mereka menang, mereka berjaya, mereka mendapatkan kekuasaan, maka niscaya Allah akan mengatakan kun fayakun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis menyebutkan ayat, yaitu surat As-Saff ayat 8-9. Ayat ini sudah menjadi keputusan Allah bahwasanya orang-orang kafir di luar agama Islam dan orang-orang munafik dalam agama Islam, mereka senantiasa ingin memadamkan cahaya Islam. Itu sudah sunnatullah. Jadi as-sira' bainal haqqi wal batil, pertentangan antara kebenaran dan kebatilan, itu sampai hari kiamat. Lihat ayatnya berbunyi, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Lihat. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka orang-orang kafir atau orang-orang munafik ingin sekali menghancurkan agama Islam dengan mulut-mulut mereka, ya, dengan ceramah-ceramah mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka, sehingga Islam dianggap buruk di tengah kaum muslimin. Seperti sekarang politisasi pemojokan Islam dan orang-orang yang bergerak di dalam agama Islam, bahwa Islam dianggap sebagai momok di tengah masyarakat. Syariat Islam dikerjakan maka akan menghancurkan tatanan bernegara Republik Indonesia. Ini yang disebarkan di tengah masyarakat. Yuridun liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan tipu daya mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang harus kita yakini? Wallahu mutimmu nurihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan cahayanya. Maksudnya Allah tetap akan membela agama Islam ini sampai kapanpun. Sebesar apapun tipu daya orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang kafir membencinya, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menemenangkannya di atas segala agama-agama orang-orang musyrik yang membencinya. Di sini terdapat pelajaran menarik, bahwa Islam jika ingin jaya kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada semacam keterkaitan, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musuh Islam dari dalam atau dari luar, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin menghilangkan agama Islam dari muka bumi. Akan tetapi Allah yang menyempurnakan cahaya untuk agama Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian Allah menyebutkan di ayat yang ke-9, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Ini menunjukkan kalau seandainya terjadi penghinaan terhadap agama Islam, terjadi makar orang-orang kafir terhadap agama Islam dan kaum muslimin, maka cara yang paling benar, kuat, jitu menghadapi mereka adalah kembali kepada agama. Ya, liyudhhirahu 'alad-dini kulli. Karena kalau seandainya kembali kepada agama, maka Allah akan memperlihatkan agamanya. Makanya saya katakan tadi, bahwa enggak perlu kalau ceramah itu cerita saya diberitahu oleh jenderal 20 tahun yang akan datang Islam akan menjadi kristenisasi, kaum muslimin di Indonesia akan menjadi kristenisasi, Syiah berkuasa dan semisal, enggak perlu. Ya. Wallahu mutimmu nuri. Kalau kita mati kayak di Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Kalau mati kita surga. Ya. Enggak perlu ditakut-takuti kaum muslimin apa, enggak perlu. Tetapi malah kuatkan akidah mereka. Karena ceramah-ceramah seperti itu akan membuat kaum muslimin berputus asa. Coba perdengarkan ayat ini. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan menyempurnakan agamanya. Ya. Makanya yang paling tepat itu adalah metode manhaj salaf dalam mengobati permasalahan agama yang akan kita bahas sekarang. Ya, metode manhaj salaf dalam memahami permasalahan agama. Barikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan bahwasanya yang kedua yaitu, jadi kalau seandainya kita melihat tadi keadaan kaum muslimin terpuruk, ya, ada penyakit wahan, ada penyakit dahan, penyakit wahan itu suka dunia, takut mati, dahan itu karena perbuatan bid'ah, dahan itu karena godaan-godaan syahwat ataupun syubhat, dan dahan itu ada karena orang-orang munafik dari dalam Islam, maka ingat yang pertama tadi, Allah akan menyempurnakan agamanya. Allah Maha Kuasa akan hal itu. Nah, yang kedua, ingat juga kata beliau bahwa kita harus ingat ada suatu kaum yang nanti di hari kiamat sampai hari kiamat memperjuangkan agama ini. Jangan lupa itu. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang memperjuangkan agama Islam sampai hari kiamat. Tidak akan mereka takut kepada orang yang menyelisihi mereka. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka atau orang yang menyelisih mereka. Enggak. Ingat selalu itu. Ya. Seterpuruk apapun kaum muslimin, sebagaimanapun ditindas kaum muslimin, ingat masih ada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Musuh Islam itu kan banyak sekali. Dari luar orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, ya, orang-orang musyrik. Itu kan musuh Islam. Dari dalam ada lagi orang munafik, ya, orang-orang Syiah Rafidhah, kaum liberal, pendewa akal dan semisal musuh Islam. Seakan-akan kita itu seperti nampan yang mau disantap oleh pemakannya. Ya. Maka ingat yang kedua, pesan Syekh bahwa masih akan ada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Makanya beliau mengatakan, hal ini memastikan bahwa di permukaan bumi tidak akan sepi dari adanya orang-orang yang menegakkan hujah Allah. Selalu ada. Bahkan itu sampai hari kiamat, sampai datangnya Dajjal nanti. Akan ada yang memperjuangkan agama Islam. Ketika Dajjal bertemu dengan seorang pemuda, kemudian pemuda tersebut disuruh masuk Islam oleh Dajjal. Islamnya Dajjal adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman engkau kepadaku, kata Dajjal. Maka sang pemuda ini mengatakan, engkau adalah Dajjal sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian dihidupkan kedua orang tuanya. Yang mana itu adalah jin menyerupai kedua orang tuanya. Maka pemuda tersebut mengatakan, engkau adalah Dajjal sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kemudian pemuda tersebut dibelah badannya. Kemudian Dajjal jalan di tengah-tengah badan tersebut. Kemudian hidup kembali. Kemudian disuruh beriman. Pemuda tersebut mengatakan, engkau adalah Dajjal sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Lihat, sampai hari kiamat masih akan ada yang memperjuangkan agama Islam. Jangan takut. Dan Masuklah kita ke dalam perjuangan itu, menyebarkan agama Islam, menyebarkan dakwah Islam ini yang benar kepada umat Islam. Kemudian pesan beliau yang ketiga, ketika kita melihat penyakit-penyakit kaum muslimin tadi, bahwa ketahui baik-baik, Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah. Maka dia tidak akan pernah runtuh, enggak akan pernah habis. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud, itu kan habis. Kaum yang tidak akan pernah ada lagi. Islam ini agamanya sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-din 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi benar-benar sempurna. Nah, ketika dia sempurna, tidak akan mungkin dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama Islam ini diridhai oleh Allah, maka tidak akan mungkin hancur dia. Allah berfirman, "Man yabtaghi ghairal Islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai ajaran, sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Nah, ini bab yang kedua. Ya, bab yang kedua. Bahwa ketika di bab pertama penulis menyuguhkan kaum muslimin penuh dengan wahan, kerendahan, kehinaan. Karena selalu cinta dunia, takut mati. Ya, terlalu banyak mikir kalau seandainya ingin berjuang dalam agama Allah. Kalau terlalu banyak pertimbangan ingin berdakwah dalam agama Allah. Nanti kalau saya pergi sekarang, anak saya kemana? Anak saya bagaimana? Kalau saya berjuang begini, meluangkan waktu sedikit, sejam, dua jam, nanti urusan rumah saya gimana? Dan semisalnya. Itu namanya wahan. Kemudian ada penyakit dahan, yaitu samar-samar. Maka obatnya tadi tiga, ingat. Allah Maha Kuasa atas seluruh apa yang dia ciptakan. Yang kedua, masih akan ada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Yang ketiga, Islam ini agama yang paling benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pada bab yang ketiga penulis menyebutkan, yaitu waqi'us sahwah al-islamiyah. Kita ingin bangkit. Kaum muslimin ingin bangkit di tengah-tengah keterpurukan ini. Tapi kita harus lihat ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada sebuah real kejadian. Bahasa Indonesianya realita. Ada sebuah realita yang ada di tengah kaum muslimin. Ya. Yaitu kenyataan. Realita itu kenyataan. Kenyataan yang ada tengah kaum muslimin apa? Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya perselisihan di tengah kaum muslimin. Terjadinya perselisihan. Ingin bangkit tapi sulit. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai kelompok. Perselisihan di tengah kaum muslimin. Ini yang pertama, yang membuat kaum muslimin akhirnya terpecah-pecah. Ya. Yang membuat akhirnya kaum muslimin terkotak-kotak. Berikutnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkotak-kotak. Dan bahayanya berkelompok-kelompok, bahayanya berpartai-partai. Akhirnya apa? Akhirnya loyalnya kepada kelompoknya. Bukan kepada Islamnya. Meskipun yang menjadi kelompok tersebut atau yang menjadi slogan pada kelompok tersebut, pada partai tersebut adalah partai Islam. Kelompok dakwah. Partai dakwah. Ya, akan tetapi ternyata dalam beberapa keadaan Ini kelompok-kelompok yang seperti ini lebih loyal kepada kelompoknya dibandingkan kepada Islamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kemudian penulis menyebutkan perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya, naqala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu fi Fathil Bari an At-Tabari fi qawli wa ikhtalafa fi hadzal amr wa fil jama'ah fa qala qaumun huwa lil wujub wal jama'atu as-sawadul a'zam ثم ساق عن محمد بن سيرين وعن ابن مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان أن عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya ingin sebutkan bahwa kalau seandainya terjadi kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, maka hendaknya kalian dengan jamaah. Jamaah artinya kesatuan. Ini kita harus kupas. Bagaimana tidak terjadi pengelompokan sektarian ini, ya, agar tidak terkotak-kotak kekuatan kaum muslimin. Kemudian agar visi dan misinya juga satu. Maka para ikhwan, lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa maksud jamaah? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukilkan perkataan At-Tabari. Ulama berselisih tentang perintah untuk berpegang pada jamaah ini dan tentang pengertian jamaah ini. Satu golongan mengatakan perintah tersebut menunjukkan wajib, sedangkan perintah pengertian jamaah adalah kelompok kaum muslimin yang paling besar. Ini salah satu tafsiran. Jadi ketika kalau seandainya terjadi pertentangan, perselisihan, kelompokan di tengah kaum muslimin, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bil jama'ah, hendaknya kalian dengan kesatuan. Apa maksud kesatuan? Kelompok besar dari kaum muslimin. Dan hendaknya kalian itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi kalau sudah terkotak-kotak, di sini ada kelompok, sini ada kelompok, sini ada kelompok, sini ada partai, sini ada partai, sini ada partai. Maka hendaknya kita kepada jamaah kaum muslimin. Itu kesatuan kaum muslimin. Kesatuan di sini kita kumpul di dalamnya merupakan kewajiban. Kemudian kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan kaum muslimin yang banyak, yang paling banyak. Kita masuk ke dalamnya. Jangan ikut kelompok-kelompok yang kecil-kecil tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wa qala qaumun. Kemudian kelompok ulama ini membawakan riwayat dari Muhammad bin Sirin dari Abdullah bin Mas'ud. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'i. Ya, Muhammad bin Sirin seorang tabi'i yang punya kitabnya halaman 31. Muhammad bin Sirin seorang tabi'i membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud di paragraf yang pertama paling atas, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya kepadanya ketika Utsman terbunuh, wajib bagimu berpegang teguh pada jamaah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Nah, di sini harus saya jelaskan. Fitnah terbesar di tengah kaum muslimin di zaman para sahabat masih hidup adalah terbunuhnya siapa? Utsman. Dibunuh oleh orang-orang yang ingin memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah kegentingan terbesar yang terjadi di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, atau boleh dikatakan awal kegentingan terbesar. Ya. Nah, ketika itu terpecahlah kaum muslimin. Ada yang mendukung pembunuhan Utsman, ada yang tidak mendukung pembunuhan Utsman. Maka Ibnu Mas'ud, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hendaknya kalian dengan jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah kesatuan kaum muslimin, jangan pergi ke kelompok-kelompok itu. Kenapa demikian? Karena kenapa harus kita berjamaah? Tidak boleh berkelompok-kelompok, karena yadullahi ma'al jamaah. Sesungguhnya tangan Allah bersama kesatuan. Kemudian juga sesungguhnya bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ala dalalah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkumpul di atas kesesatan. Ini makna jamaah yang pertama, yaitu kelompok besar dari kaum muslimin, kita ikut itu. Makanya kalau ada kelompok-kelompok di tengah masyarakat muslim, yang satu bikin kelompok dan bikin kelompok ini menganggap kelompok yang lain sesat, kafir. Kan ada tuh kelompok yang kalau tidak masuk kepada kelompoknya, dia sesat, dia kafir. Kalau sholat di tengah kelompoknya dan dia belum masuk di tengah kelompoknya ini, maka dipel, ya najis. Ini ada manusia-manusia seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini. Maka yang seperti ini para ikhwah, kalau sudah ada, kita keluar dan berkumpul kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena umat Islam, Rasulullah SAW bersabda, ummat inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak bersepakat, berkumpul dalam kesesatan. Tidak akan mungkin pernah terjadi. Kemudian penulis mengatakan, wa qala qaumun al-muradu bil jama'ah as-sahabatu man ba'dahum. Artinya, sekelompok ulama mengatakan yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat, bukan orang-orang yang sesudahnya. Jadi harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi di bab yang ketiga ini, realita kebangkitan kaum muslimin terhalang. Kenapa? Kenapa terhalang? Karena ada kelompok-kelompok kaum muslimin. Nah, penulis mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan, kalau terjadi kelompok-kelompok, apa yang dilakukan? Hendaknya berjamaah. Ya. Nah, jamaah ini yang sekarang kita bicarakan. Arti yang pertama, jamaah adalah kesatuan kaum muslimin. Karena kaum muslimin jika bersatu, jika banyak, tidak akan terpecah, berkumpul di atas kesesatan. Tafsiran yang kedua, jamaah di sini maksudnya adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau seandainya terjadi perselisihan, kelompok-kelompok, maka hendaknya kita ikut pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, ikut pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa mengikuti mereka? Nah, ini yang kita kupas. Ya, bukunya makanya mengapa memilih manhaj salaf. Kenapa harus mengikuti mereka? Makanya setelah bab ketiga ini, nanti kita langsung mulai kepada bab yang kelima, nanti ada tentang apa itu salaf, apa itu salafiyah, dan semisalnya. Yang kita diperintahkan untuk berjamaah. Dan salah satu makna jamaah adalah mengikuti pemahaman salaf. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala qaumun al-muradu bihim ahlul ilm li'anna Allah ja'alahum hujjatan 'alal khalq wan nasu taba'u lahum fi amriddin. Sementara sekelompok yang lain lagi mengatakan yang dimaksud adalah ahli ilmu, para ulama. Jadi yang dimaksud dengan jamaah tadi apa? Ahli ilmu. Kalau terjadi perselisihan, pengkotak-kotakan di tengah kaum muslimin, lihat ulama ikut mana? Ya. Ulama ikut mana? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai hujjah, sandaran hukum atas makhluknya, dan manusia ikut mereka dalam masalah agama. Makanya kalau terjadi pengkotakan, perselisihan di tengah kaum muslimin, maka kembali kepada siapa? Kepada ulama. Bukan kepada pendapat sendiri, bukan kepada keputusan partai, keputusan kelompok, keputusan organisasi. Enggak, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Salawatullah wa salamu wa barakatuh alaihi. Kenapa? Bagaimana cara kembali kepada Allah dan Rasulnya? Melalui para ulama. Lihat bagaimana para ulama menetapkan. Ya, bagaimana para ulama menetapkan hukum. Jadi ada tiga jamaah artinya. Yang pertama, kesatuan kaum muslimin. Yang kedua, para sahabat. Yang ketiga, para ulama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, wassawabu anna al-murada minal khabari luzumul jama'ah alladhina fi ta'atin fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirih faman nakasa bai'atahu kharaja 'anil jamaah. Yang benar dari tiga pendapat itu, sesungguhnya maksud dari hadis itu ialah berpegang teguh pada jamaahnya kaum muslimin di dalam mentaati seseorang yang telah mereka sepakati sebagai amir. Maka siapa yang melepaskan baiat darinya, berarti ia telah keluar dari jamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang benar adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini. Kalau sudah terjadi kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Karena mereka yang mempunyai wewenang. Mereka yang mempunyai kekuasaan. Kalau seandainya sudah kaum muslimin sudah bersepakat memilih seorang presiden, maka kita harus taat kepada pemimpin tersebut. Ini yang akan menyatukan kaum muslimin dari perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, pengkotakan-pengkotakan. Seperti misalkan masalah penentuan awal Ramadan, masalah penentuan hari raya. Nah, ini saya akan bacakan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, menarik. Sebentar saya carikan. Ada perkataan beliau sangat menarik tentang hal ini, yaitu tentang menentukan awal masuk bulan Ramadan. Bentar ya. Ya, lihat. Kalau seandainya kita kembalikan kepada pemimpin kaum muslimin yang berkuasa dan mereka masih muslim, mendirikan sholat, tidak ada kekafiran yang ada pada mereka, semestinya kita dalam permasalahan-permasalahan tidak kembali kepada pendapat kelompok, pendapat organisasi, pendapat partai, enggak, kembali kepada pemimpin yang memang berkuasa di tempat itu. Ya, lihat beliau mengatakan ketika beliau merojihkan pendapat bahwa semestinya kaum muslimin bersandar kepada ru'yah, melihat hilal. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha huwa la'iq bisyariah as-samha. Inilah yang paling cocok dengan syariat yang mudah. Allati min ghayatiha tajmi'un nas wa tauhidu sufufihim. Yang mana tujuannya adalah mengumpulkan manusia dan menyatukan sab mereka. Wa ib'aduhum an kulli ma yufarriqu jam'ahum. Dan menjauhkan mereka dari setiap apa yang mencerai-beraikan mereka. Nah, ini perkataan indah. Kemudian beliau mengatakan, minal ara'il fardiyah, dari pendapat-pendapat personal, pendapat-pendapat individual. Fala tu'tabaru asy-syari'atu ra'yal fardiyah walau kana sawaban fi wajhi nadharihi fi ibadati jama'. Ini yang luar biasa. Maka fala ta'tabiru asy-syari'atu ra'yal fardiyah. Syariat Islam tidak menganggap pendapat individu meskipun dia merasa benar dalam pandangannya di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Saya ulangi. Fala ta'tabiru syari'ah ra'yal fardiyah walau kana sawaban fi wijhati nadharihi fi ibadatin jama'iyah. Syariat Islam tidak menganggap pendapat individu meskipun dia merasa benar dalam pandangannya dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama berjamaah. Seperti apa? Kasawm, puasa. Kemudian, wata'yid, hari raya. Wasalatil jama'ah, sholat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, ala tara anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusalli ba'duhum wara'a ba'd. وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء bukankah kalian melihat sahabat Rasulullah ya berimaman satu dengan yang lainnya, satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum, satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum, padahal pendapat mereka berbeda-beda dalam permasalahan menyentuh kulit wanita, menyentuh kemaluan, apakah batal atau tidak, kemudian keluarnya darah, apakah batal atau tidak. Ada yang mengatakan batal, ada yang waminhum man la yara dzalik, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau seandainya sudah duduk, sudah ingin sholat berjamaah, maka harus ikuti mana? Imam. Nah, ingat itu perkataan baik-baik. Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardhiyah walau kana sawaban fi wijhati nadharih fi ibadatin jama'iyah. Ini perkataan indah. Yaitu syariat tidak menganggap pendapat individu meskipun benar menurut pandangan dia, apalagi kalau salah dalam ibadah-ibadah yang harusnya dilakukan secara apa? Berjamaah. Jadi enggak bisa harus seperti itu kita, wah saya harus ikut ini aja. Enggak, ikuti pemimpin kaum muslimin di negeri ini atau di negeri-negeri yang lain. Itu akan menjadi satu. Karena termasuk dari tujuan syariat Islam, dalam bahasa Arabnya maqasidus syariah, tujuan syariat Islam adalah tajmi'un nas wa tauhidus shufufi, mengumpulkan manusia, tidak mencerai mereka dan menyatukan saf mereka. Maka saya katakan kepada kaum muslimin, ittaqullah, apapun organisasi Anda, apapun kelompok Anda, takut kepada Allah. Jangan mencerai-beraikan kaum muslimin. Ikuti keputusan pemerintah, selesai. Oh, tapi kami mempunyai tim tersendiri. Itu hak Anda. Tapi sekarang Anda berhadapan dengan ibadah yang seharusnya dilakukan secara berjamaah. Maka turunkan ego Anda, pendapat personal, pendapat kelompok Anda, dan ikuti pemerintah. Ikuti yang mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan. Nanti ada alasan-alasan yang lucu, ya, yaitu karena mau aku membantu pemerintah. Pemerintahnya korupsi. Apa hubungannya hilal lawan korupsi? Hilal ya kali korupsi sih, Din? Enggak ada ya para ikhwan. Ini para ikhwan yang tidak mati oleh. Ini bukti nyata bahwa maksud yang benar itu adalah seseorang semestinya dia mengikuti amir, pemimpin. Nah, amir di sini jangan juga, misalkan kita nih, jamaah masjid imam saya, bikin amir serongan. Amirnya ke Saifullah. Harus ditaati. Ya, presiden kita memerintah ini, kada mau, aku taat lawan ke Saifullah aja. Amirku. Ini keliru. Kenapa? Karena Sidin tidak punya kuasa umum. Orang yang amir tersebut tidak punya kewenangan umum. Tidak bisa memerintah, tidak bisa mencabut perda dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, poin yang kedua sekarang, halaman 33. Saya dalam poin bab yang sampai keempat ini, saya akan begitu caranya. Ya, hanya ringkasan-ringkasan. Tetapi, kalau bab yang kelima dan setelahnya, saya akan detil dan konsen kepada kitab seperti kebiasaan saya kalau lagi baca kitab. Ya. Poin kedua sekarang, kita tahu perselisihan di tengah kaum muslimin. Ya. Ini yang menghalangi realita kebangkitan kaum muslimin. Nah, salah satu juga yang menghalangi kebangkitan kaum muslimin apa? Yaitu perselisihan mereka dalam sumber pengambilan ilmu dan dalam memahami Alkitab serta Sunnah. Dua hal ini. Kenapa kaum muslimin susah untuk bangkit? Nah, Islam sudah bangkit ya. Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi. Yang bermasalah adalah apa? Umatnya, kaum musliminnya. Kenapa susah untuk bangkit? Tadi penyakit pertama apa tadi? Berkelompok. Dan sudah kita dapati solusinya, kembali kepada jamaah. Jamaah adalah kembali kepada kesatuan kaum muslimin yang besar. Kemudian penyakit yang kedua yaitu ini, perselisihan mereka dalam sumber pengambilan ilmu. atau disebut dalam bahasa Arabnya manhajut talaqqi, yang dijadikan standar sebagai sandaran hukum apa? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Ya, yang menjadi standar pengambilan hukum atau sandaran hukum apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalau kita katakan kita bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi terjadi kemudian permasalahan yang lain. Memahami Al-Quran dan Sunnah ini bagaimana? Nah, ini dia. Ini masalah yang lain lagi. Ini yang menyebabkan kebangkitan kaum muslimin terabaikan, tergadaikan. Kenapa? Tadi mereka berbeda pendapat dalam sumber ilmu, dalam sandaran hukum. Yang kedua, mereka berbeda pendapat memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman siapa? Nah, ini dia. Ini yang membuat akhirnya kebangkitan kaum muslimin tersendat-sendat. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jawaban atas ini mudah. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, sandaran apa nih yang kita harus sandarkan? Maka jawabannya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah." Artinya, apapun yang kalian perselisihkan, maka kembalikan keputusan hukumnya kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, kepada Al-Qur'an dan hadis. Makanya biasakan kalau terjadi perselisihan, terutama perselisihan agama, bukan perselisihan sentimental pribadi, bukan. Ya, perselisihan agama, maka katakan kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Saya mau kita berselisih dalam masalah ini, berdebat. Tapi harus ada kesepakatan MOU. Kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kita, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi hakimnya. Mau? Biasanya orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, enggak mau. Ya, kenapa? Karena mereka yakin itu kesepakatan tidak akan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada ayat juga yang menunjukkan apa? Bagaimana ayatnya? Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hah? Apa? La, ayat Al-Qur'an. Al-Isra ayat berapa? Ayat Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan ulul amri. Ada ya ayat Al-Isra, sebentar saya carikan. Saya lupa ayat, sudah lama tidak dibaca. Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan. An-Nisa. An-Nisa ayat 29. Coba. Ya. An-Nisa ayat berapa? 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum. Ini kata-katanya yang saya lupa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin kalian. Jika terjadi perselisihan dalam apapun di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau di zaman sekarang, mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jawaban pertama. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dalam sumber hukum, sumber pengambilan hukum, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan kembalikan kepada akal, bukan kembalikan kepada pendapat, bukan kembalikan kepada perasaan. Misalkan malam tahun baru, ya, daripada anak-anak muda ngebut-ngebut di jalan, main petasan, kemudian macam-macam, lebih baik kita kumpulkan mereka di masjid untuk mengadakan tabligh akbar, ceramah agama dalam rangka memperingati tahun baru. Ini Sandaran hukumnya apa? Kata-kata lebih baik, bukan ada dalil Al-Qur'an dan hadis. Ya, sandaran hukumnya apa? Mendingan. Ya, bukan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, mendingan daripada mereka begitu, mendingan daripada mereka begitu. Ini sandaran hukumnya mendingan. Ya. Maka kita orang yang bersandar ataupun orang yang bersandar kepada, karena enggak boleh ngaku kita, nanti kita katanya terlalu sombong. Orang yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis, maka dia akan mengatakan enggak ada itu memperingati tahun baru dengan cara apapun, tidak ada. Ya, anggap sepi, tidak ada apa-apa. Kenapa? Biarkan orang-orang yang bukan Islam yang memperingatinya. Lakum dinukum waliyadin. Dan ini nilai tertinggi kerukunan yang diajarkan Islam. Ya. Nilai tertinggi kerukunan yang diajarkan oleh Islam. Jadi bukan dengan ro'yu, bukan dengan kebiasaan setempat, nenek moyang, ya, mak salahlah perbuatan ini, berarti kai-kaiku salah juga, buyut-buyut ikam salah juga lah. Bukan urusan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan berarti sandaran hukumnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sandaran hukumnya kebiasaan, enggak bisa seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemutus keputusan di dalam perkara yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Ya. Kemudian kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat. Mimma qadait, atas apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. An-Nisa ayat 65. Tidak sandarkan dengan kebiasaan setempat, tapi kayak apa? Orang kampung bertentangan, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah kita akan ditanya oleh Allah. Maka ada perkataan menarik sekali disebutkan oleh Syekhul Islam, kamu tidak akan ditanya oleh Allah apakah kamu menyelisih orang satu dunia, tetapi kamu akan ditanya oleh Allah, kamu mengikuti Rasulullah atau tidak. Ini peneguh kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah kita menyelisihi orang atau tidak, tetapi kita akan ditanya, kamu menyelisihi Rasul atau enggak. Walaupun kita menyelisihi orang satu dunia, tetapi kita mengikuti Rasulullah, niscaya kita akan selamat. Berdasarkan ayat An-Nisa ayat 65. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang apabila terjadi perselisihan, pertengkaran di tengah kaum muslimin, maka yang perlu kita lakukan adalah berpegang teguh kepada sunnah. Lihat hadis yang beliau bacakan di situ, yaitu hadis dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsati fa innaha dalalah. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاذِذِ. Barang siapa yang hidup dari kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Ini berarti kabar yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kalau sudah meninggal, Rasulullah SAW terjadi perselisihan. Mau tidak mau. Jadi, mau dikatakan harus dikumpulkan kaum muslimin, susah juga. Karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau memberikan obat. Setelah terjadi perselisihan, ingin bersatu kembali, bagaimana caranya? Dan hati-hatilah, jangan sampai mengada-ngada perkara-perkara yang baru dalam agama. Penyebab terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin adalah bid'ah. Ya, ini sekarang aneh, orang yang memerangi bid'ah disebut memecah belah kaum muslimin. Enggak, yang memecah belah kaum muslimin adalah perbuatan bid'ah. Yang mengatakan, ayo kembali kepada sunnah, jangan lakukan bid'ah, itu malah ingin menyatukan. Makanya jangan sampai su'uman terhadap para pendakwah yang mengajari umat tentang sunnah, mengajak kepada sunnah, ya, mengajarkan kepada umat untuk menjauhi bid'ah. Bahwasanya mereka dituduh adalah orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. Tidak. Lihat hadis ini dengan jelas. Yang mengajak orang kepada sunnah, mengingatkan dan memperingatkan manusia, kaum muslimin terutama, dari perbuatan bid'ah, maka ini sebenarnya ingin menyatukan kaum muslimin kalau sudah berselisih. Kemudian, karena sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Lihat, di sini jelas. Bahwa, fa'inna kulla bid'atin dolalah. Perkara-perkara yang sesat, yang baru-baru tersebut, yang bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada yang baik. Enggak ada bid'ah baik. Ada. Gimana? Sesat baik itu gimana? Enggak mungkin. Ya. Barang siapa di antara kalian menjumpai hal itu, hendaklah berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah fala khalifah rasyidah. Gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Para ikhwah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Syekh di sini apa maksud digigit dengan gigi geraham. Maksudnya adalah benar-benar kuat, jangan sampai lepas. Kalau sudah terjadi perselisihan, umat Islam ingin bangkit tapi terkendala. Kenapa terkendala dengan sebuah kondisi yaitu perselisihan? Salah satu sebab perselisihannya adalah perbedaan mengambil sandaran hukum, apakah dari Al-Quran dan Sunnah, ataukah dari pendapat golongan, ataukah pendapat seseorang, ataukah pendapat kebiasaan, dan semisalnya. Maka pada saat itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan gigit Quran tersebut dengan gigi geraham kita. Gigit ajarannya, bukan Qurannya digigit. Ya, gigit ajarannya, artinya berpegang teguh. Orang kalau berpegang teguh kemudian digigit itu kan sulit untuk dilepaskan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bab yang ketiga, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada bab yang keempat dan kelima, dan bab kelima sudah berbicara begitu detail mengapa kita memilih manhaj salaf. Ya, dari bab 1 sampai bab 4 itu semua muqaddimah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Nanti bab yang kelima, kenapa kita memilih manhaj salaf, itu akan terjawab insyaallah taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.